نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومسلمين بواقع ابو اخواني واخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله dengan توفيق الله سبحانه وتعالى kita kembali meraih توفيق dari الله kenikmatan dari الله. Sebagaimana pada kesempatan yang mubarakah ini Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita kembali di majlis ini, di kesempatan yang Allah membentangkan kepada kita limpahan nikmat, diberi kita kesempatan kembali oleh Allah Azza wa Jal untuk tawassul bil haq, untuk kembali kita saling berwasiat tentang kebenaran hidup kita, untuk kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kembali kita di saat-saat seperti ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kembali ta'awun, saling tolong menolong di dalam kebaikan hidup kita dan ketakwaan hidup kita, di mana secara mujmal, secara umum, potensi itu sudah Allah berikan pada kita. Kita tahu semua secara kaidah umum bahwasanya hidup yang bahagia, hidup yang baik adalah hidup yang bertakwa, hidup yang kita selalu berusaha menempuh kebaikan-kebaikan dan meraih kebaikan. Kita memahami semuanya secara mujmal, secara umum, bahwasanya kehidupan kita adalah untuk meraih kemenangan, kita harus hidup di atas kebenaran. Namun kesepakatan kita secara umum ini, bagian ulama kita menasihatkan iman-iman yang kaidah-kaidah hidup yang mujmal ini sebenarnya adalah kaidah fitrah. Iman kepada rububiyah itu sudah ada pada fitrah kita. Iman bahwasanya kita akan mencari kemenangan dengan beramal soleh itu sudah ada pada fitrah kita. Dan sebagian ulama kita menasihatkan kaidah umum di dalam beriman secara fitrah ini bukan hanya kita saja yang diberi. Binatang ternak pun diberi oleh Allah. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala diberikan kaidah fitrah. Sebagaimana banyak sekali dalil dan ayat yang menerangkan tentang itu. Allah berfirman, "Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard." Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Selalu bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan ada yang ada di bumi. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Hanya untuk Allah semua yang ada di langit dan di bumi patuh sujud. Secara fitrah semua makhluk Allah diberikan oleh Allah potensi seperti ini. Dan seringkali manusia tertipu menganggap potensi ini sebagai potensi yang sebenarnya untuk dia meraih kebaikan hidup. Namun ternyata banyak manusia tertipu. Karena itu Allah Azza wa Jalla mewajibkan kita untuk memasuki iman bukan hanya secara fitrah, tapi secara syar'i. Untuk masuk di dalam pengajaran iman dengan bimbingan wahyu. Karena hanya itulah hakikat kita memasuki wilayah iman yang sebenarnya. Memasuki wilayah iman yang sesungguhnya kita akan meraih janji Allah Azza wa Jalla kebahagiaan hidup. Memasuki wilayah iman yang kita akan meraih penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah hawa nafsu kita, dari fitnahnya iblis. Hanya dengan keimanan yang syar'i, dengan kaidah yang syar'i ini kita baru memasuki tahap keimanan yang akan mengantarkan kita hakikat iman yang benar, hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Dan selama kita tidak masuk ke dalam wilayah ini, maka tidak tingginya kita akan tertipu. Karena Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan-kemenangan terkait dengan iman kita itu setelah kita memasuki wilayah iman yang syar'i. Bukan kita memasuki wilayah iman secara tabiat, secara fitrah. Karena itu adalah ada semua pada makhluk. Dan iman yang syar'i ini akan membawa kita untuk masuk kepada perjalanan iman yang benar. Dan karena itulah kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membangun jalan ini dengan benar. Setelah Allah memberikan taufik kepada kita semua, kita harus membangun iman yang syar'i. Dan ketika kita membangun iman yang syar'i, kita harus punya wasilah-wasilah yang benar. Makanya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk talabul ilmi. Dengan talabul ilmi ini kita akan memasuki wilayah iman yang syar'i. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk belajar, berguru. Menyuruh kita untuk duduk di majlisnya orang alim. Allah memberikan kaidah-kaidah bagaimana di majlis ilmu, bagaimana berguru, bagaimana menuntut ilmu, bagaimana memahami ayat, bagaimana ini semua adalah penjagaan yang datang dari Allah agar kita bisa memasuki wilayah iman yang benar. Dan tidak mungkin kita raih ketika kita tidak punya jalan ini. Makanya Allah perintahkan kepada kita ta'awadu 'alal birri wa taqwa. Allah perintahkan kita untuk tolong menolong. Kita tidak mungkin memasuki wilayah iman secara sahih sendirian. Kita harus belajar, begitu belajar harus ada orang alim, harus ada guru, harus ada wasilah-wasilah ilmu, baik wasilah yang bersifat material atau wasilah yang bersifat makna, semua harus dimasuki. Maka tidak mungkin kalau kita tidak ta'awun, Tidak mungkin kalau kita tidak tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Tidak mungkin kalau kita tidak memasuki apa yang disebut oleh para ulama majelis-majelis ilmu, kemudian kita memasukinya dengan adab, dengan bekal, dengan pengajaran yang benar. Maka kita diberi kesempatan oleh Allah dengan waktu-waktu yang seperti ini untuk kita membangun nikmat iman, nikmat Islam kita secara sahih. Kaum muslimin yang hadir wa hadirin dirahmati wa rahmatullah, maka hendaknya kita diberi kesempatan seperti ini oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang pantas untuk mendapatkan kenikmatan iman ini. Kenapa? Karena hakikat nikmat kembali kepada usulnya nikmat. Nikmat itu akan kita raih atau tidak kembali kepada sikap kita di dalam mensikapi nikmat. Walaupun wasilah diberi kesempatan oleh Allah, sekalipun kita duduk di majelis ilmu, sekalipun mungkin yang mendidik kita, mengajar kita Rasulullah SAW langsung, ketika kita tidak menyiapkan diri kita menjadi orang yang pantas diberi nikmat ini, maka nikmat ini pun Allah tidak akan berikan kepada orang yang Allah tidak kehendaki. Allah mengingatkan yu'ti bihi may yasha. Fadlnya Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan ulama-ulama kita telah memahami semua masalah ini. Karena itu lihat perkataan-perkataan para ulama. Contohnya Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu nurun wa nurullah la ya'ti lil asy. Ilmu adalah cahaya dan cahayanya Allah tidak akan datang kepada orang yang bermaksiat. Bukan permasalahannya Allah tidak memberikan ilmu, tapi orang itu tidak pantas diberi ilmu. Ulama kita mengatakan al-ilmu la yunalu bi rahatil jasad. Nikmat ilmu syar'i tidak akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan orang yang rahatul jasad, menjadikan tubuhnya tidak mau capek, tidak mau payah, tidak mau susah di dalam ilmu. Inginnya tidak ada beban. Ini menunjukkan bahwasannya bukan rahmatnya Allah tidak luas, bukan Allah tidak rahman, bukan Allah tidak rahim, bukan Allah adalah sebagaimana orang-orang jahil mengatakan innallaha faqir atau innallaha yadullah maghlula awal tukikir na'udzubillah. Bukan. Begitu Allah SWT telah menyiapkan semua kasih sayangnya, semua kebaikannya, namun kembali kepada kita. Makanya ulama mengingatkan ilmu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tubuh-tubuh mereka tidak mempersiapkan diri untuk diberi ilmu. Maka ulama kita menasihatkan bagaimana kita mendapatkan nikmat syar'i ini. Walakin khudhu syai'an fa syai'an lailan wa naharan. Tetapi ambillah petunjuk syar'i ini sedikit-sedikit, terus, tidak berhenti. Lalui malam-malam, lalui siang-siang. Maka ulama kita menasihatkan al-ilmu kal-audiyah min ayyi syai'in qata'ahu qata'aka qata'tahu qata'aka. Ilmu itu seperti lembah, ketika kamu mengambilnya menurut selera kamu, maka dia akan menjatuhi kamu sebelum kamu mengambil. Semua ini kaidah-kaidah yang menunjukkan kita harus mempersiapkan diri. Sebagian ulama lagi menasihatkan ilmu itu seperti dhaif. Ilmu itu seperti tamu. Seberapa tamu itu akan terus di rumah kita? Atau mungkin tamu itu akan segera pergi? Atau mungkin tamu itu tidak mau datang sama sekali kepada kita? Atau mungkin mungkin tamu itu malah mendaftarkan diri menjadi warga kita di rumah. Kembali ke siapa? Kembali kepada sahibul bait. Kalau pemilik tamunya orang yang menyambut tamu dengan baik, maka dianggap sebagai keluarganya, bahkan ditunggui, bahkan disikapi dengan baik, memungkinkan tamu itu tidak pulang, bahkan menjadi penghuni rumah. Kalau pemilik rumah itu ada tamu dicuekin, tidak diurus, dia malah sibuk ngurus yang lain, memungkinkan tamu itu pergi dan tidak mau kembali lagi, dan tidak mau datang lagi, dan mungkin menyuruh yang lain jangan datang ke sana. Semua itu kembali kepada kita. Maka ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, hal ini diisyaratkan oleh beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah setelah beliau membawakan ayat-ayat tentang asma wa sifat di dalam Aqidah Wasithiyah. Kemudian beliau memberikan satu peringatan yang sangat penting. Ayat-ayat yang seperti ini, kata Syekhul Islam, kathirah, banyak sekali. Bagaimana tidak banyak? Sepertiga Al-Quran menerangkan tentang zat Allah. Sepertiga Al-Quran menerangkan tentang nama dan sifat Allah. Harusnya, karena begitu banyak sekali ilmu dan penjelasan dan kaidah, harusnya banyak orang mendapatkan petunjuk tentang masalah ini apa tidak? Harusnya banyak orang dapat petunjuk. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi? Banyak orang bodoh tentang zat Allah. Banyak orang bodoh tentang nama Allah. Banyak orang bodoh tentang sifat Allah. Bagaimana? Begitu luasnya ilmu dibentangkan ke orang tidak dapat. Persoalannya apa? Bukan ilmunya yang tidak terang benderang, tapi orangnya yang tidak berpotensi mendapatkan ilmu. Karena itu Syekhul Islam mengatakan, man tadabbara al-Qur'an taliban al-huda tabayyana lahu tariqul haq. Orang yang dia mau mentadabburi, punya kesibukan yang benar dengan ayat-ayat Allah, mau bekerja keras, talabul ilmi, merenungi, mengkaji, memahami, mengambil dalil, mengambil faedah, memahami kitab-kitab ulama, mengambil wasilah pemahaman mereka, tadabbar. Man tadabbar al-Quran, orang yang dia mau bekerja untuk mentadabburi ayat Allah, talibanil huda, kemudian tujuan dia baik, hatinya benar, hatinya ingin mencari kebenaran, mencari petunjuk, kata Syekhul Islam, tabayyana lahu tariqul haq, maka jalan kebenaran dimuqayyadkan oleh Allah, ditaklukkan oleh Allah Azza wa Jal, tabayyana lahu, dia akan mendapati kejelasan. Kalau ada syaratnya tadi. Maka ikhwani wa akhwati fillah, kesempatan yang mubarakah ini kita harus benar-benar menjadikannya agar Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk meraih ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan yang merupakan warisan yang mahal. Sebagaimana para ulama kita kemudian mengingatkan di dalam penjelasan kalimat mereka tentang manazilul ilmi, bagaimana tingkatan-tingkatan di mana Allah menurunkan ilmu, bagaimana tahapan-tahapan di mana Allah memberikan ilmu itu turun pada seorang hamba. Maka ulama kita mengatakan al-insaf, di antaranya orang yang mau diberi ilmu oleh Allah itu insaf, dia memperhatikan bagaimana ketika ilmu itu diajarkan. Kemudian asamu, dia mendengar kemudian diinsaf, dia gunakan telinganya untuk benar-benar mendengar. Kemudian al-insaf, dia memperhatikan. Kemudian al-fahmu, dia berusaha memahami. Kemudian al-amalu, dia berusaha untuk mau mengamalkan. Kemudian an-nasru, dia mencoba untuk menyebarkan ilmu. Dan banyak sekali ibarat-ibarat para ulama yang menunjukkan sikap kita agar kita termasuk tahu betul bagaimana mensyukuri nikmat Allah, khususnya nikmat ilmu. Karena nikmat ilmu itu buahnya khusus, maka cara mensyukurinya juga khusus. Nikmat ilmu itu bukan nikmat yang zahir, hakikatnya adalah nikmat batin, dan kaidah-kaidahnya pun bukan juga mengikuti kaidah-kaidah yang zahir. Maka mudah-mudahan di majlis-majlis seperti ini kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah wilayah untuk mendapatkan kemuliaan nikmat berupa petunjuk iman, petunjuk din, petunjuk syariat yang sesuai dengan wahyunya Allah azza wa jalla. Ikhwan wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pada kajian kita yang telah lewat, kita masih memahami langkah bagaimana kita menerapkan kaidah-kaidah usul, menerapkan kaidah-kaidah besar di dalam kita memperbaiki diri dengan agama kita. Kita tahu agama kita ini, semua kita paham, agama yang mulia, agama yang besar, agama yang hebat. Kalimat ini tidak ada satupun orang Islam, kayak apapun rendahnya, tidak punya sikap umum seperti ini. Tapi kesepakatan kalimat ini seringkali kita tidak mendapatkan jawabannya secara kenyataan. Kalimat Islam, sekedar kalimat Islam, untuk kita bisa memahami di mana letak Islam ini Allah jadikan wasilah bagi kita meraih kebesaran, itu pun ternyata tidak sedikit. Tidak sedikit orang yang mereka tidak mendapatkan pemahaman. Dan alhamdulillah di bagian awal kita dulu telah memahami bahwasanya memasuki Islam itu harus kembali kepada kaidah-kaidah usul. Harus kembali kepada kaidah-kaidah besar. Dan ini sepakat. Allah sendiri memberikan kaidah di dalam mengajarkan agama ini, yang pertama kali diraihkan adalah kaidah besar. Makanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada para pembawa agama ini, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kepada para pembawa agama, Allah perintahkan mereka bukan main-main, menunjukkan agama ini tidak bisa dibawa sembarangan. Apa kata Allah? Kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang rabbani, orang yang membawakan, mengambil agama ini sesuai dengan petunjuk Rabb, mengikuti. Kita tahu kata Rabb itu bisa bermakna Rabba, bisa bermakna Roba, yang maknanya terkandung di dalamnya Rabb itu mendidik, menumbuhkan, mengembangkan, kemudian memelihara, menjaga. Karena itu lihat, Allah tunjukkan di dalam kehidupan kita bagaimana Allah Azza wa Jalla menciptakan makhluknya semua dengan hikmah. Ada tak makhluk yang ditumbuhkan oleh Allah tidak ada hikmahnya? Tidak ada. Lebih-lebih lagi agamanya yang dibuat menata kehidupan makhluk. Allah datangkan agama ini dengan hikmah. Karena itu Allah Subhanahu wa Taala mengingatkan ketika orang-orang musyrik mengatakan laula nuzilal Qur'an jumlatan wahidah, kalau sekiranya Al-Qur'an itu diturunkan satu kali juz, 30 juz turun. Allah membantah. Demikian kami turunkan Al-Qur'an sedikit sedikit sedikit sedikit liyutsabbita bihi fu'adak, untuk meneguhkan pemahaman kamu, untuk mengokohkan pemahaman kamu. Dan ini hikmah. Dan karena itu Allah memerintahkan Orang-orang yang mengambil agama ini, kunu rabbani, jadilah kalian orang-orang rabbani yang mengikuti bagaimana hikmah Allah di dalam penciptaannya. Jadi kalian orang-orang rabbani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah kaitkan rabbani ini bima kuntum tu'allimuna kita. Bagaimana rabbani ini diterapkan? Dengan perkara yang kalian mengajarkan pada kita. Berarti Allah menyuruh orang-orang yang mengajarkan kitab dengan cara rabbani. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan perkara yang kalian belajar. Berarti kita ketika belajar juga mengikuti rabbani. Maka Ibn Abbas mengatakan min shigharil ilmi ila ibariki. Dari shigar-shigar, kaidah-kaidah, pokok-pokoknya ilmu sampai kepada kibar, rincian-rincian yang banyak di dalam ilmu. Ini mengisyaratkan kepada kita agar kita mengambil agama ini dengan benar. Dan kita telah memahami bagaimana usul agama ini datang. Berjalan dengan aulawiyah, berjalan dengan kaidah skala prioritas. Ya kan? Manusia saja dalam urusan dunia, kalau dia tidak memakai kaidah skala prioritas, baik urusan dunianya, baik. Orang bangun jembatan misalnya, belum kering kecornya, kemudian dicat dulu, diinjak-injak dulu, dibuatkan dulu tiang-tiang di rumahnya, di atasnya, bisa seperti itu? Enggak kan? Nunggu cornya kering dulu, nunggu dilihat dulu kekerasannya seberapa. Ini dalam urusan dunia, apalagi di dalam urusan agama. Makanya Allah mengingatkan di dalam ayat walakinakum kuntum qaumun tastajilun, tetapi kalian adalah kaum yang tergesa-gesa untuk mengembalikan Islam kepada skala prioritas. Ini saja sekarang banyak kabur. Coba lihat sekarang manusia ketika pengen kembali kepada Islam setelah hidupnya jatuh bangun kacau dan sebagainya. Satu, Ustaz, ini perusahaan saya harus dibenerin dulu bagaimana secara Islami. Yang ini, Ustaz, ini urusan kedokteran saya dulu bagaimana dibina secara Islami. Yang sini lagi, Ustaz, ini urusan sekolah ini aja duluan dan bina secara Islami. Yang ini lagi, ini. Sampai kemarin ada orang yang, ada beberapa ikhwah kita, ada Ustaz, minta pembinaan materi untuk membina karyawan supaya kerjanya amanah. Kemudian saya disuruh ngisi tentang penjelasan hukum amanah. Saya bilang bukan itu yang harus didahulukan. Amanah itu tumbuh dari mana? Aturan amanah itu bisa dirasakan oleh hati yang amanah. Dan hati yang amanah itu ada hubungannya dengan apa? Dengan iman. Ketika Allah mencabut iman, bersama itu mencabut apa? Amanah. Berarti apa dulu yang diperbaiki? Iman. Apa dulu yang diperbaiki? Hati. Dan ini sesuatu yang banyak tidak dipahami oleh manusia. Makanya ketika diperbaiki dulu ininya, yang lain akan mudah. Dulu ketika orang Arab datang Islam, bagaimana orang Arab? Ekonominya baik? Hah? Ekonominya baik dulu? Hancur, terpuruk. Kehidupan sosialnya baik? Hancur. Mana yang baik dari orang Arab? Mereka akhlaknya baik? Hancur. Minum-minum, perzinaan, di mana-mana. Sekarang juga sama. Ekonomi rusak, ini rusak, ini rusak. Sosial rusak, pendidikan rusak, ini rusak, ini rusak. Orang, Ustaz dari sini, Ustaz dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Semua pengen. Makanya kemarin saya sampaikan, jangan ngaji pelangi. Saya bilang, kalau ngajinya pelangi susah. Gimana ngaji pelangi? Dia lihat ngaji pelangi. Ngaji warna-warni. Habis merah, hijau, habis hijau biru, habis biru coklat, habis coklat kuning, habis ini ngaji pelangi. Ya. Ngaji pelangi itu ngaji sesaat. Enggak ada kaidahnya di dalam hidup. Nanti ujung-ujungnya seperti yang dinasihatkan para ulama kita, wujuduhu ka'adamihi. Apa itu wujuduhu ka'adamihi? Ada seperti tidak ada. Sekarang banyak gak terjadi fenomena ada seperti tidak ada? Hah? Mungkin antum-antum yang punya istri, dulunya istrinya ada gak? Hah? Ada. Sebelum menikah ada istrinya gak di rumahnya? Sekarang punya istri. Dulunya ketika mau nikah gambarannya kalau punya istri, wah ini akan baik, ini akan baik, ini akan baik, ini baik, ini baik, baik. Oh alangkah indahnya, keluarga sakinah. Gitu loh. Begitu sudah nikah, sehari alhamdulillah baik, dua hari baik, seminggu baik, setengah bulan mulai kelihatan tidak baik. Kemudian satu tahun mulai mikir, kok sama saja, mendingan kita tidak punya istri. Itu namanya ada seperti tidak ada. Sama dulu gak punya anak, wah mikirnya kalau punya anak, wah jadi penghibur duka, jadi ini, wah nanti bisa begini, saya bisa nyuruh anak saya bisa nyuruh ini, wah alangkah bahagianya saya. Begitu dikasih anak, pertama menyenangkan, kedua menyenangkan, setelah lama-lama menyakitkan. Berarti kaidahnya kembali, wujuduhu ka'adamihi. Ada seperti tidak ada. Dulu punya suami, belum punya suami, wah punya suami, selesai masalah saya akan begini, begini, begini, wah saya jadi wanita solihah, bisa berkhidmat pada suami. Begitu ada suami, hari-hari bertengkar dengan suami. Wujuduhu ka'adamihi. Kenapa? Manfaat yang mau diraih tidak dapat. Madarat yang dia ingin tinggalkan malah muncul. Ini semua karena kehilangan usul. Ini semua karena kehilangan kaidah. Islam yang Allah berikan kepada kita hari ini tidak ada yang hilang. Mau digali sampai sekecilnya orang akan kagum. Islam ini luar biasa. Tapi sekarang Islam yang luar biasa ini menjadikan kita luar biasa atau tidak luar biasa? Gimana? Dulu Islam yang luar biasa ini datang di tengah-tengah sahabat yang tidak luar biasa. Jadi apa mereka dengan Islam yang luar biasa ini? Kehidupan mereka berubah. Berubah. Jadi luar biasa kan? Bayangkan aja orang Arab yang badui jadi guru bangsa. Bangsa manapun di dunia berguru sama orang Arab. Itu menjadi menakjubkan, menjadi luar biasa. Orang melihat orang Arab dulu adalah orang yang tidak ada harganya. Kata para ulama, begitu datang Islam yang menakjubkan, mereka menjadi orang yang menakjubkan. Sekarang ini kita punya agama menakjubkan. Sekarang kita menakjubkan enggak? Menakjubkan atau membingungkan? Ya. Om kita sudah ngaji 10 tahun juga kesimpulannya sama dengan yang belum lama ngaji. Apa kesimpulannya? Berkeluh kesah. Hilang gak mengeluh? Nah, udah ngaji 10 tahun dengan yang belum ngaji 10 tahun, kaidah hidupnya masih sama gak? Sama. Masih mudah berkeluh kesah. Terus, berarti kan wujuduhu ka'adamihi. Adanya sesuatu yang berharga kayak seperti tidak adanya sesuatu yang berharga. Ini menunjukkan potensi kita yang gak benar. Karena kita tidak bisa mengambilnya dengan benar. Dan kita telah memahami apa yang sudah kita pahami, kaidah-kaidah besar bagaimana kita memasuki agama ini. Sebagaimana yang kita telah pelajari pada usul-usul di depan. Namun persoalannya kita sekarang, walaupun kita sudah tahu usul, kembali kepada kita sekarang. Karena hebatnya sebuah kaidah, ketika kita tidak bisa menggunakan kaidah itu pada diri kita sendiri. Dan kaidah itu didatangkan oleh Allah untuk memperbaiki kita. Maka nanti kasusnya seperti tadi, adanya kaidah seperti tidak adanya kaidah. Obat mujarab kayak apapun, bagusnya kayak apapun, dokter, ya, pakarnya seperti apapun kita datangkan, terus kita ini saya nggak mau berobat. Ditanya dokternya, diam saja, saya nggak mau. Berguna nggak obat yang sudah didatangkan yang mahal-mahal luar biasa ini? Hah? Dokter pakar yang hebat yang kita bayar mahal, kita nyari susah, nyari obat yang bagus susah, nyari dokter yang bagus susah. Begitu dokter dan obat yang mahal sudah datang kepada kita, kemudian kita muncit itu, aku nggak mau. Aku gak mau disuntik, aku gak mau suruh minum, aku gak mau ditanya, gak mau ber. Kira-kira gimana? Adanya dokter seperti tidak adanya atau bernilai ada? Seperti tidak ada kan? Adanya obat-obat yang bagus itu seperti ada atau seperti tidak ada? Seperti tidak ada. Dan disinilah sekarang kembali kepada proses untuk pertama kali kita melihat kenyataan yang ada pada kita. Setelah kita tahu kaidah, kita tahu usul, kita tahu ini perangkat yang harus kita miliki untuk kita masuk dengan agama ini secara benar. Nah, sekarang kita melihat diri kita. Allah datangkan agama ini syifa. Apa syifa? Obat kan? Allah datangkan agama ini dengan obat. Berarti pada asalnya manusia itu potensinya sehat apa sakit? Potensi awalnya manusia itu sehat apa sakit? Setelah lahir ke dunia, menjadi orang sehat apa orang sakit? Berpotensi sakit apa sehat? Sakit. Kalau potensinya sehat, dibiarkan dengan fitrah aja. Sudah gak usah diutus Nabi. Nabi tidak perlu capek-capek mendidik orang, harus begini, harus begini, harus begini, harus begini, harus dibimbing begini, harus begini, tidak perlu capek-capek. Biarin aja dengan fitrahnya. Menunjukkan manusia begitu hadir di dunia, potensinya adalah potensi sakit. Walaupun punya fitrah sehat. Mana dalil di antaranya yang menunjukkan tentang ini? Kullu mauludin yuladu alal apa? Alal fitrah. Ini potensi sehat apa sakit? Hah? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan membawa fitrah. Ini potensi sehat atau sakit? Bawaan sebelum lahir sehat. Setelah lahir Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanahu au yunassiranahu au yumajjisanahu. Maka orang tuanya dan apa yang ada di sekitarnya yang kemudian menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Setelah lahir di sini berinteraksi dengan dunia bukan lagi yang jauh, ini orang tuanya sendiri. Membawa potensi dia apa? Sakit apa sehat? Sakit. Ya. Fa'abawahu yuhawidanahu au yunassiranahu au yumajjisanahu. Makanya Allah datangkan agama. Makanya Allah datangkan dijaga agama. Begitu juga Allah datangkan pembawanya yang benar. Dan Allah jaga enggak pembawanya yang benar ini? Jaga enggak? Dijaga oleh Allah enggak pembawanya yang benar? Dijaga oleh Allah secara umum. Artinya sampai hari kiamat pembawa obat yang benar ini tetap ada. Walaupun bulan ini telah dulunya dokter yang benar jadi enggak benar. Dulunya dokter yang benar jadi enggak benar, tapi masih ada yang benar. Penjagaan secara khusus tidak ada, tapi penjagaan secara umum ada. Sebagaimana Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq." Terus menerus umatku ini akan tetap ada yang menampakkan apa? kebenaran. Ini tetap ada sampai hari kiamat. Hatta ya'ti Allahu amruh, sampai perintah Allah hari kiamat datang, Allah jaga. Allah jaga, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kemudian Allah jaga juga pembawanya. Sekarang kembali kepada kita. Kita mau enggak melihat diri kita dengan jujur? Kemudian kita mau memperbaiki kita dengan jujur. Kalau kita tidak mau, ya tidak mungkin agama ini kita bisa raih. Tidak mungkin nikmat ini akan kita bisa raih. Ikhwani wa hadirin dirahmani wa rahmatullah. Kita telah memasuki kaidah kita untuk melihat kenyataan kita pada bagian yang ketiga. Setelah kita memahami bagaimana kita melihat kenyataan kita pada bagian yang pertama dan bagian yang kedua, kita telah melihat bagaimana dan mendapatkan faedah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk melihat hakikat kemenangan, yaitu kemenangan yang ada di hati. Ketika hati benar-benar meraih qalbun yang sadid. Kemudian beliau mu'allif telah membawakan bagaimana qalbun yang tidak sadid. Pada kaidah yang kedua kita telah memahami hakikat qalbun yang sadid yang pertama adalah hati manusia yang dia telah mempunyai pandangan hidup tentang dunia secara benar. Dan ketika ini kita tidak meraihnya, berarti hati kita sakit. Dan bagaimana kemenangan itu diraih? Setelah manusia tahu mendudukkan dunianya dengan benar. Dan potensi dunia pada hari ini telah banyak menjadikan manusia mereka tidak meraih qalbun yang sadid. Mereka telah meraih banyak kerusakan-kerusakan dengan sebab dunia di mana dia hidup dan dia tidak berjalan dengan kaidah yang benar. Dan kita telah dijelaskan bagaimana hakikat hati meraih kemenangan dengan mensikapi dunia yang benar. Karena memang dunia diberikan oleh Allah Azza wa Jalla bukan kepentingan kita yang besar untuk kita raih. Dunia bukan kebutuhan yang kita butuhkan secara asasi. Karena itu, kalau kita melihat sensus kependudukan di dunia, menunjukkan bahwasannya maju mundurnya urusan dunia bukan menentukan maju mundurnya kehidupan manusia. Bukan. Sekarang sudah ada enggak negara-negara berdiri pada masa sebelum abad Masehi misalnya? Sudah ada belum? Sudah ada kehidupan bermasyarakat, berinteraksi, kehidupan berkumpul, bernegara, berketeraturan, sudah ada belum? Sudah kan? Terus kalau kita membayangkan kehidupan waktu dulu, sudah ada belum potensi-potensi kemajuan dunia seperti sekarang? Dalam dokter misalnya, atau dalam perekonomian misalnya, atau dalam perkebunan misalnya, sudah ada kemajuan seperti sekarang? Kalau kita lihat kembali melihat dalil, belum ada. Ya katakan orang menyebut dengan istilah primitif. Yang dimaksud primitif ini adalah primitif dalam konsep kehidupan dunia. Kan begitu. Sekarang, mereka dulu menjalani hidup sebagaimana kita sekarang. Mereka punya istri gak? Mereka punya suami gak? Mereka berketurunan gak? Mereka juga makan, minum, mereka juga kadang sehat, kadang sakit. dan populasi kehidupan mereka normal enggak dulu? Normal. Normal, padahal belum ada kehidupan dunia yang mungkin kita anggap maju seperti sekarang. Berarti sebenarnya dunia ini mau maju mau mundur bukan menjadi ukuran peradaban manusia itu meraih baik atau meraih buruk. Maka disinilah kita kembali memahami bahwasanya pada asalnya dunia ini didatangkan bukan menjadi kebutuhan pokok. Walaupun sekarang ini banyak orang menganggap dunia itu menjadi kebutuhan apa? Kebutuhan pokok. 10 program PKK. Di antaranya kebutuhan pokok, sandang, pangan, papan. Ya kan begitu kan? Sebenarnya keketnya ini bukan menjadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu kalau tidak terpenuhi, maka orang itu menderita. Sekarang banyak orang tidak terpenuhi kebutuhan makannya sampai melimpah-limpah. Sampai tiap hari kuliner. Banyak tidak terpenuhi. Terus dia masih menderita? Masih berkeluh kesah? Masih. Berarti itu belum terpenuhi kebutuhan pokoknya. Padahal sudah 10 sehat 100 sempurna. Ya kan begitu kenyataannya. Sekarang pakaian satu orang sehari bisa ganti sampai 3 kali 4 kali. Bajunya di almari satu orang satu almari penuh. Harusnya sudah terpenuhi enggak? Terus dia merasa nyaman dengan pakaiannya, berkeluh kesah terus. Oh, pakaian saya kok cuma begini, oh, kok ini kok begini, ini begini, yang sekarang ada begini, berarti belum terpenuhi. Karena memang pada asalnya kebutuhan pokok manusia bukan itu. Nah, ini disadari apa tidak kita sekarang terkena penyakit besar bangsa-bangsa di dunia. Apa? Apa definisi masyarakat madani itu? Apa definisi masyarakat madani? Masyarakat madani itu membangun kebutuhan pokoknya apa? Kalau orang Jawa, gemak, rifah, loh jinawe, ora kurang sandang, ora kurang pangan, lir ing sambikolo, begitu kan? Saya sering mengatakan, di negeri mana, di dunia mana, program ini tercapai. Kecuali di negerinya wayang kulit. Kalau di negerinya wayang kulit tercapai, begitu dalangnya sudah capek, wayangnya berhenti. Gak ada yang berantem, gak ada yang ini, tenang, nyaman wayangnya tidur semua. Itu baru terjadi gemari parojinawe lereng sambikolo orang kurang sandang, orang kurang pangan wayangnya rada tukoke soto rakopo gitu. Itu baru di dunianya wayang kulit. Di dunianya manusia mana ada yang hidup begitu? Gak ada, mimpi ini namanya. Karena memang kebutuhan manusia bukan begini. Dan ini kegagalan manusia. Dan yang aneh, kegagalan ini diraih oleh orang Islam yang sudah punya obat. Yang lebih aneh, orang Islam yang ahli sunnah. Oh, lebih aneh lagi, dia yang sudah betul-betul punya obat yang mujarab mati dengan obatnya. Itu kan aneh ya? Seperti ibaratnya bagi ayam mati di sarang makanannya, ayam di lumbung padi mati kelaparan. Ini kan aneh kan? Wong sudah di lumbung padi makanan penuh kok kelaparan. Orang Islam punya obat, punya kebutuhan pokok yang disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, dijaga oleh Allah, dijaga pembawanya, kok mati kelaparan. Ya kan aneh. Ya kalau orang yang belum diberi taufik menjadi orang kafir, kemudian kelaparan, artinya gersang, hidup bingung kemana-mana, ujung-ujungnya bunuh diri, wajar aja. Ya kan? Tapi kalau orang Islam, salafi lagi, ahlu sunnah lagi, sejati lagi, lo kan aneh. Lo kok bisa bunuh diri itu lo? Ini aneh. Maka ya ikhwan, Di alamat yang ketiga ini kita akan diterangkan oleh beliau Syekh Abdul Hadi Wahbi. Dan kalimat beliau ini adalah diambil dari penjelasannya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di mana sebenarnya kita akan membawa, melangkahkan hati kita meraih agama ini membawa kemenangan hidup kita. Pertama kita harus tahu kebutuhan asasi kita. Maknanya apa? Kalau kita tahu kebutuhan asasi kita, kita tahu bagaimana memasang pola hidup mengejar sesuatu yang asas. Tahu kita. Seperti contoh saja yang beberapa kali saya ingatkan. Kalau hari ini kita melihat ada mbah-mbah yang sudah sering sakit boyok, sakit tulang. Kalau di rumah minta dilayani, cucunya suruh layani, anaknya suruh layani. Begitu dapat bantuan BLKM apa bantuan apa itu BBM, ada yang mau diwakili nggak ke kantor pos? Hah? Ada yang mau diwakili? Ada yang mengeluh, waduh boyokku. Begitu dia dapat ini hari ini jam sekian, ada yang wajahnya gelap. Hah? Ada yang langsung mengeluh? Enggak. Besok saya mau berangkat. Sebelum jam 9 saya berangkat. Lomba boyoknya sembuh boyok saya. Sembuh. Loh, kenapa dia tahu? Ini kebutuhan hidup saya. Saya kalau dapat ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Semua menjadi barometer ukuran dia. Makanya usahanya pun enggak ada istilah itu. Sekarang coba kita mengambil agama ini. Banyak udurnya enggak? Mengambil agama ini kita banyak udurnya enggak? Banyak udurnya. Ustaz istriku, ustaz anakku, ustaz bisnisku, ustaz udah udur semua keluar. Kenapa enggak bisa seperti mbah-mbah tadi itu? Kan mbah-mbah tadi enggak ada udurnya. Kenapa? Karena dia tahu. Ini potensi yang ini kebutuhan saya mutlak. Nah sekarang kita tidak menyelami kebutuhan itu dengan benar. Dari mana mbah-mbah itu tahu? Kalau dia harus seperti itu dari pemahaman. Ketika terpenuhi di sini duitnya oke, itu enak kan gitu. Uangnya banyak, saya akan ke mall, saya akan ke ini, beli ini, saya akan beli obat supaya tulang saya enggak lagi rapuh. Saya walaupun habis minum rapuh lagi namanya bamba. Ya. Tapi tergambar di sini, ini penyelesai problem hidup. Kan begitu? Makanya dia tidak mengenal lelah. Maka seperti ini pula, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah azza wa jalla, di dalam kitab 318 beliau menerangkan hukum asal Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Apa kebutuhan kita? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam kitab 318 sebelum kita memasuki pada al-alamah tsaniyah, ya alamah tsalitsah. Karena beliau Syekh Abdul Wahid di sini mengutip perkataan Syekhul Islam Ibnu Qayyim di bagian solusi yang terakhir. Saya kutipkan kembali apa yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Bagaimana manusia itu hatinya? Hukum asal Allah memberikan hati pada manusia itu, kita tahu semua hati itu adalah pemimpin anggota tubuh. Baik secara din atau secara ilmu kedokteran, hati pengendali tubuh. Ya kenapa? Coba kalau darah berhenti, satu jalan darah saja mengalami korosi, sudah nafas menggeget-geget, tahu-tahu pingsan, ya kan? Akhirnya pasang ring. Iya betul. Ada Pak Dokter. Akhirnya pasang ring kan? Itu cuma satu jalur saja. Bermasalah di situ harus dibenerin, dipasang ring. Itu menunjukkan memang semua dikendalikan dari sini. Hatta otak. Ketika darah tidak bisa masuk ke dalam otak dengan baik, bisa otak ini berfungsi dengan baik. Ketika orang makan kenyang, banyak, otaknya bisa mikir enggak? Bisa enggak? Mikir yang lebih sportif itu, habis makan, warak, kenyang itu, bisa enggak? Enggak bisa, kenapa? Kata orang-orang kedokteran, karena darah konsentrasi ke perut. Karena perut ketika itu bekerja keras, giling setengah batu, giling setengah besi, giling keras. Akhirnya darahnya konsentrasi semua ke perut. Makanya kecenderungannya tidak lama kemudian ngantuk, otaknya nggak bisa kerja, darahnya kurang di sini, turun semua. Diminta oleh perut untuk giling setengah batu, setengah besi, setengah macam-macam itu, jadi berat. Itu menunjukkan potensinya. Sekarang siapa yang mendorong darah? Jantung kan? Itulah hati manusia. Apalagi kaitannya dengan bagaimana perintah ini datang. Kehidupan manusia ditentukan oleh hatinya. Orang mungkin mengatakan saraf itu, ini mohon maaf ini Pak Dokter, pusatnya di mana? Di mana? Di otak ya? Di otak. Terus saya ingin tanya, bagaimana otak bisa memerintahkan untuk berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini? Memerintah tangan, memerintah kaki, memerintah ini, memerintah ini. Dari mana kerja itu? Ilmu kedokteran pernah belajar? Enggak pernah belajar. Karena ilmu kedokteran tidak tahu saraf hati ke otak. Di mana coba? Ilmu kedokteran pernah belajar cinta? Sarafnya cinta itu kayak apa? Pernah diteliti? Di mana jalurnya cinta masuk? Ilmu kedokteran pernah belajar benci? Ilmu kedokteran pernah belajar yang namanya sakit hati, takut, harapan, jalurnya di mana? Padahal seluruh perbuatan manusia itu memang kalau dilihat dari jalur saraf menurut ilmu kedokteran semua perintah dari otak. Sekarang yang menggerakkan, kok dia merintah ini, minta ini, itu siapa? Apa yang menggerakkan? Para ulama kita ketika menjelaskan seluruh perbuatan manusia cuma digerakkan dengan tiga hal. Apa itu? Cinta, takut, berharap. Sudah, mana teliti perbuatan orang? Terus jalurnya cinta, di mana lewatnya cara nyuruh? Jalurnya takut, di mana cara nyuruh? Jalurnya berharap, di mana cara nyuruh? Dan ini kehidupan hati. Ini kehidupan hati manusia. Maka disinilah Allah Azza wa Jalla Maha tahu bagaimana kebutuhan manusia yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana Al-Qur'an yang menerangkan hati manusia. Khuliqa min ma'rifatillah wa mahabbatihi wa syauqi ila liqa'ihi wal inabati ilaihi wa ithari dalika ala kulli syahwati. Hati manusia sebenarnya diberikan oleh Allah potensi seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal apa? Fitrah." Dalam riwayat yang lain, "Yuladu 'alat tauhid." Dilahirkan di atas tauhid, di atas iman. Apa itu iman? Kepada Allah. Maka Ibnu Qayyim menerangkan, hati manusia diciptakan oleh Allah, "Khuliqa min ma'rifatillah." Dia diciptakan punya potensi aslinya, yaitu apa? Mengenal penciptanya. Mengenal penciptanya. Kemudian diberikan oleh Allah mahabbati, mencintai pencipta. Itu potensi bawaan yang Allah berikan pada hati. Wa syauqi ila liqa'ihi, dan kecintaannya itu adalah kecintaan yang membawa dia untuk ingin bertemu dengan. Ini potensi yang ada pada hati manusia. Walina bati ilaihi, dan potensi ini selalu ingin dia kembali kepada penciptanya. Kemudian puncaknya wa isari dalika ala kulli syahwati. Potensi ini mengalahkan semua kesenangan dia. Mengalahkan semua kesenangan dia. Sekarang kita buktikan. Sekarang kita buktikan. Misalnya manusia itu senang terhadap makanan ini. Hakikatnya kesenangan ini adalah menerjemahkan bawaan aslinya. Dia mencintai sesuatu. Kemudian kita melihat makanan ini begini, begini, begini, begini, begini. Kemudian dia ingin dekat, ingin memiliki, ingin merasakan. Setelah dimakan, dirasakan, dimiliki, makanan itu bisa menjawab untuk seterusnya enggak? Bisa menjawab enggak? Besok puas lagi dengan itu. Besok puas lagi dengan itu. Besok puas lagi dengan itu. Bisa enggak? Hah? Enggak bisa. Karena memang awalnya dia mengira ini yang bisa menyelesaikan. Tapi sebenarnya bukan itu. Makanya ketika dirasakan, tidak lama lagi dia bosan. Itu menunjukkan fitrah asli bawaan dia. Dia ingin mengenal penciptanya, mencintai penciptanya, kembali kepada penciptanya, kemudian mendahulukan yang dia cintai dari penciptanya daripada yang lain. Begitu itu tidak yang sebenarnya, dia lempar atau dia tetap pertahankan? Dia lempar, dia buang. Kenapa? Karena memang dia sebenarnya bukan mencari itu. Dia anggap makanan inilah yang dibutuhkan dia ketika mengenal Allah. Dia anggap makhluk ini, harta ini, kebutuhan ini yang bisa menyelesaikan. Makanya sekarang kita tanya, orang jatuh kepada kesyirikan, itu menjatuhkan Allah bersama dengan siapa? Menjatuhkan jalan menuju kepada Allah bersama dengan siapa? Syirik itu menduakan Allah dengan siapa? Hah? Dengan siapa? Makhluk. Segala yang ada pada makhluk dibersamakan dengan Allah. Makanya ketika orang tidak kenal Allah, Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Makhluk kan? Bisa menjawab? Ketika dia bertuah dengan makhluk bisa menjawab? Enggak. Maka ini benar. Asas manusia hatinya itu, dia kebutuhan finalnya adalah Allah SWT. Ketika ini kebutuhan belum terpenuhi, maka manusia tidak akan pernah meraih kemenangan hidup. Tidak akan pernah bahagia. Tidak akan pernah mendapatkan kemenangan apapun bentuknya, enggak akan. Karena itulah diterangkan oleh beliau Ibnu Qayyim sebagaimana dibawakan oleh Syekh Abdul Hadi Wahdi, annahu la yazalu di halaman 31. Yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. Hati manusia terus menerus akan yadribu ala sahibi. Terus menerus akan memaksa, memukul, menuntut pemiliknya untuk bekerja keras. Untuk bekerja keras kemana? Untuk dia menemukan bisa kembali hatta yuniba ila Allah. Sampai dia bisa kembali kemana? Sampai kembali kemana? Ke Allah Azza wa Jalla. Kalau hati ini sudah berhasil menuntut pemiliknya untuk bekerja keras kesana kemari, meraih kebutuhan dia yang asli. Apa tadi? Allahu Rabbul Alamin. Baru hati ini meraih ketenangan. Baru hati ini meraih ketenteraman. Sekarang, walaupun ketemu Allah, ketemunya salah. membawa kebahagiaan dia? Hah? Orang musyrik itu ketemu Allah enggak? Ketemu enggak orang musyrik? Gimana itu enggak bisa jawab? Orang musyrik itu dia ketemu Allah enggak? Ketemu enggak? Ketemu. Ketemunya benar apa salah? Salah. Menjawab kebutuhan hidupnya. Enggak. Orang Nasrani ketika memahami kaidah ketemu dengan Allah dengan caranya innallaha salihu salata, menyelesaikan hidupnya? Enggak. Orang Yahudi ketika mereka menemukan Allah azza wa jalla dengan salah, mereka menjadikan ittakhadhu akhbarahum wa rubbahum arbaba min dunillah. Mereka telah mengambil akhbarnya, rahibnya, pendetanya, dijadikan tandingan dengan Allah. Berarti ketemu Allah salah apa benar ini? Salah menjawab kebaikan hidupnya? Enggak. Orang Yahudi ketika mereka ketemu Allah dengan pemahaman yang salah, mereka mengatakan innallaha fakir, Allah itu miskin. Bisa menjawab kehidupannya? Enggak. Ketika mereka mengatakan yadullah maghlula, tangan Allah terbelenggu, kaidah ini bisa membawa jawaban bagi dia untuk menjadi orang yang baik? Enggak. Semua orang yang tidak meraih bertemu dengan Allah dengan yang benar tidak akan pernah bisa menyelesaikan kebutuhan hidupnya. Karena puncak orang yang bertemu Allah Azza wa Jalla dengan benar itu ada dampaknya. Apa dampaknya? Dampaknya wa amma man khafa maqama rabbih. Apa? Lanjutnya. Wa nahan nafsa anil hawa. Kalau kita sekarang berbicara tentang kaidah manusia hidup, gagal menguasai nafsunya. Siapapun dia. Gagal menguasai nafsunya. Ujung-ujungnya apa? Akhlaknya baik atau buruk? Kalau gagal menguasai nafsunya, akhlaknya baik atau buruk? Buruk. Coba lihat pemahaman dia tentang meraih kebutuhan asasinya tentang Allah. Betul apa enggak? Pasti terjadi kekacauan. Pasti terjadi kekacauan. Ujung-ujungnya apa? Tidak punya khauf kepada Allah. Enggak punya apa? Takut kepada Allah. Ada orang tiap hari zikir, Allah zikir. Tapi enggak punya takut kepada Allah. Ya kan? Ini haram, enggak apa-apa ini enggak. Berarti menunjukkan prosesnya sudah salah. Karena kalau bertemu dengan Allah dalam keimanan itu betul, akan muncul dampak khauf, takut kepada Allah. Nah, orang-orang yang memahami tauhid kepada Allah dengan caranya orang Asy'ari, orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, orang Qadariyah, orang Murji'ah, coba lihat, membuahkan takut kepada Allah keumumannya. Enggak membuahkan takut kepada Allah. Membuahkan tasahul, membuahkan menggampangkan urusan Allah. Semua ini berangkat bertemu Allah dengan cara yang salah. Maka ujungnya kembali kepada persoalan ini. Maka diterangkan hakikatnya hati itu akan terus memberontak. Ya dirimu sahibah, memberontak kepada pemiliknya, hatta yuni barilallah, sampai dia kembali bertemu dengan Allah. Makanya sebagian ulama kita menarangkan intaha safarun talibina ila dhafari bi anfusih. Berakhir sudah perjalanan orang-orang yang mencari. Intaha, berhenti. Kalau orang sudah berakhir berhenti ini sudah lapang. Hah? Berakhir sudah. Final betul. Inta safarut talibin. Musafir itu payah enggak? Ya? Payah enggak? As-safar nisful adab. intaha berakhir. Kapan berakhir? Intaha safaru talibin, berakhir sudah perjalanannya orang-orang yang mencari. Di dunia ini semua orang mencari enggak? Mencari. Kapan berakhirnya? Ila dhafar bi anfusih. Ketika dia telah berhasil menundukkan nafsu. Dan ini sepakat, kata Imam Al-Qayyim, sebenarnya semua orang sepakat. Kalau sumber berbagai macam keburukan ini banyak lahir dari nafsu-nafsu mereka. Manusia lelah. Sebenarnya dilelahkan oleh siapa? Dilelahkan oleh siapa? Oleh nafsunya kan? Habis makan kerupuk, nafsunya minta lagi. Makan daging, nafsunya minta lagi. Makan telur, nafsunya minta lagi. Makan hati, nafsunya minta lagi. Makan sayur ini, sayur ini, sayur ini. Akhirnya orang itu menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh enggak? Kalau udah kenyang seperti ini. Siapa yang melelahkan dia seperti ini? Siapa? Nafsunya kan? Makanya ulama mengatakan berakhir sudah lapang kehidupan orang-orang yang mencari kalau dia telah berhasil apa? Menguasai nafsu. Makan, begitu lapar makan, kasih makan. Dah ya, dah enggak kerasa lapar, dah. Berakhir sudah, lapang enggak? Banyak tuntutan lagi enggak? Ketika dia sudah bisa, cukup ya, kamu sudah enggak lapar, dah. Lapang enggak orang seperti ini? Dengan orang yang belum bisa, ini kurang enak, ini kurang enak, ini kurang enak. Oh cari sana lagi, cari sana lagi. Nyoper mobil lagi, bambil duit lagi, ngambil ATM lagi. Kira-kira lelah gak dia? Kalau yang tadi sederhana kan? Makanya Rasulullah itu sederhana. Begitu lapar ambil batu diganjel perutnya. Lapang gak orang seperti ini? Gak banyak tuntutan kan? Begitu lapar sudah terpikir di sini. Oh di sebelah barat Solo ada warung ini, di sebelah timur ada warung ini, semua ini warung ini warung di daftar. Baru mau mendaftar makan saja sudah lelah. Diskusi sama istrinya sudah berantem duluan. Enggak, saya mau yang itu. Enggak, saya mau ini. Ulah ini gimana ini? Kalau begini kita berantem. Ya sudah kita panggil saja anu pengadilan untuk memutuskan makan yang mana. Sudah lelah, capek, capek. Itu gara-gara tidak menguasai nafsu. Kalau kamu menguasai nafsu, kamu lapar, lapar, lapar, lapar, lapar. Nasi setengah piring hilang laparnya, hilang. Ya sudah, beli nasi setengah piring, setengah piring, setengah piring. Dengan tempe nafsu, perutmu pernah nerima? Pernah nolak? Oh enggak pernah. Ya sudah, beli sama tempe, sederhana kan? Makan rampung, sudah. Dan tidak menggeh-menggeh. Cuma beli tempe, cuma makan setengah piring, kan enggak menggeh-menggeh. Prosesnya apa? Dhafar bi anfusih. Siapa orang yang bisa seperti ini? Saya, antum, sudah bisa begini? Belum bisa. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena kita belum mempunyai prioritas kebutuhan kita kepada Allah. Belum. Kita masih lebih enak merasakan tempe di bumbu daripada kita mengingat Allah. Kita masih lebih enak merasakan baju yang bagus daripada kita duduk mudzakarah dengan ilmu beribadah dikir kepada Allah. Makanya nafsu kita belum kita kembalikan. Maka di sini diterangkan para ulama berakhir perjalanan orang sampai dia menguasai nafsunya. Lah menguasai nafsu itu kaidahnya nafsunya harus turun. Dari mana nafsu itu turun? Kalau hati itu sudah memimpin nafsu. Dengan apa? Tadi sudah kita sebutkan ayatnya. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa. Bagaimana sekarang untuk meraih hati yang khauf? Allah menyebutkan innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang meraih kesuksesan khauf itu ternyata disebut oleh Allah apa? Orang alim. Dia harus melalui proses mengenal Allah dengan ilmu. Dan ini baru berhenti kebutuhan manusia. Baru kemudian manusia sudah cukup, sudah cukup, sudah cukup. Bagaimana rumah begini cukup? Enggak ingin lagi, enggak. Itu aja saya sudah enggak merasakan apa-apa. Bagaimana makan begini cukup? Itu aja sekedar saya lewat selesai, sudah enggak pernah mikir. Ada dulu seorang ustaz, "Ustaz, gimana? Kalau begitu kita enggak naik mobil." Naik, kok enggak naik mobil? Tapi ketika kita tidak naik mobil, kita enggak pernah mikir mobil itu lebih jauh. Gitu. Kita enggak pernah mikir, "Oh, ini mobil ini kok bagus, caranya ngecat bagaimana, dicat gimana, siapa yang ngecat, dilombakan apa enggak ngecatnya." Enggak perlu mikir jauh-jauh. Begitu naik mobil ya naik, sudah naik, selesai turun-turun. Enggak ingat lagi catnya warna apa, yang ngecat siapa, jenderal siapa, enggak perlu mikir. Karena enggak pernah masuk di dalam perasaannya. Ini yang namanya dokar di atas, bukan berarti enggak naik mobil. Ada orang mengatakan, kalau gitu kita enggak naik mobil, enggak punya rumah gini. Ya butuh, tapi enggak pernah menjadi kebutuhan hati. Ini yang dimaksudkan orang ini, dia tidak akan pernah berhenti. Makanya, kayak apapun orang itu, telah meraih kemenangan dunia. Sebagaimana judul sudah kita jelaskan, manusia itu, falau arafal abdu kulla syai', manusia itu walaupun dia tahu apa saja, walam ya'rif rabbahu, ketika dia tidak mengenal Rabb-nya, faka'annahu la ya'rif, dia seperti tidak kenal. Sekarang antum kenal istri, punya istri, kenal istrinya enggak? Coba lihat orang yang punya istri, kenal istrinya, tidak kenal Allah. Ini kan arafa syai' kan, tahu sesuatu. Terus orang itu tidak punya iman. Dia kenal istrinya kan? Kalau kita kembali kepada kaidah yang diterangkan Ibn Qayyim, faka'annahu la ya'rifu syai'. Sekarang mohon, orang beristri, kenal istrinya atau kenal suami, punya suami. Dia mengenal itu punya kepentingan kan? Hah? Punya kepentingan kan? Ada cita-cita yang mau dituju kan? Ada tujuan yang mau dicapai? Ada kan? Oh, saya kalau beristri nanti akan begini, saya bisa begini, akan tenang begini. Saya kalau punya suami akan begini, akan begini, akan begini. Maka kemudian dia mengenal, kemudian dia berusaha dengan pengenalannya ini ingin meraih sesuatu. Terus, ketika orang itu tidak kenal Allah Azza wa Jalla, yang dulu dia harapkan dari istrinya atau suaminya, banyak dia dapat gak? Banyak gak dia dapat? Kalau masih baru kayaknya dapat. Pada waktu beberapa kali ngaji ada bapak-bapak yang sudah tua, setelah tua itu ngomong, saya gak dapat semua. Masih muda kayaknya merasa dapat, setelah tua, ada yang saya dapat, gak ada semua katanya. Ada yang gak dapat? Gak ada yang dapat. Kenapa? Dia cari ketenangan dari istrinya, ternyata gak dapat. Tambah tua, tambah banyak marahnya. Kan gak tenang jadinya. Punya suami, sering dimarahi terus, gak dapat saya. Ingin cari ketenangan, suaminya sering pergi. Kok gak dapat lagi? Gak pernah dapat. Tapi coba kalau kenal Allah, dia dapat betul dari istrinya atau dari suami. Kalau dia kenal Allah, dia melihat istri, apa? Kalau orang gak kenal Allah melihat istri atau suami, apa kaidahnya? Kaidahnya ingin meraih kesenangan dari istri atau suami, betul gak? Ini orang yang gak kenal Allah, betul gak? Setelah dia lama hidup, dia dapat kesenangannya, lebih banyak sakit hati. Kalau orang kenal Allah Azza wa Jalla, dia melihat istri atau suami, apa yang dia pahami? Istri tempat kesenangan, suami tempat kesenangan, atau lain? Apa yang dia pahami? Beda kan? Istri itu ujian. Betul? Kalau orang kenal Allah, dia melihat istri bukan kesenangan. Dia melihat istri adalah fitnah. Ya kan? Kalau dia kenal suami, nah dia punya suami, dia kenal Allah, dia melihat suaminya apa? Suami adalah ujian. Kan begitu kan? Orang yang mengenal suami sebagai ujian, orang yang mengenal istri sebagai ujian, dengan orang yang mengenal suami sebagai kesenangan, dan orang yang mengenal istri sebagai kesenangan, pola hidupnya beda apa sama? pola hidupnya semua berbeda. Hah? Loh, gak paham. Sekarang saya tanya, kalau mengenal istri suami sebagai kesenangan, pola hidupnya yang dicari dari suami istrinya hak apa kewajiban? Coba. Hah? Dia begitu melihat istrinya, dia menuntut haknya, atau dia mau memberikan kewajibannya? Nah, ini kalau mengenal istri suami sebagai apa? Kesenangan. Tapi kalau mengenal istri suami sebagai ujian, dia lebih banyak berpikir melaksanakan kewajibannya atau menuntutnya? Beda gak pola hidupnya? Beda kan? Ketika dia lebih banyak memenuhi kewajibannya, dia hakikatnya dapat sesuatu dari istri. Ini kok pada bengong semuanya, dia aja berpikir gak nyambung. Gimana? Ini diajari cara berpikir ria malah gak nyambung. Coba, ketika seorang suami atau istri lebih fokus ngurusin kewajiban, akhirnya dia benar-benar merasakan istrinya dan suaminya enggak? Wah, masa iya? Coba, istri sibuk, suaminya datang, lantainya dibersihkan, tempat tidurnya dibersihkan, tidak minta apa-apa. Kira-kira suaminya malah tambah baik apa enggak? Baik, berarti dapat enggak dari suami? Hah? Dapat kan? Dapat malahan. Ya. Suami juga begitu. Kalau dia lebih fokus untuk urus kewajiban, karena istri itu fitnah, ujian, maka saya mau menjalankan kewajiban supaya Allah menjaga saya, kan begitu? Begitu kewajibannya, dia jaga, dia nasihati, dia bimbing, kemudian semampunya dia, apa yang dia makan, istrinya makan dan sebagainya. Istri kira-kira lama-lama berbuat baik sama suami. Dapat enggak? Dapat. Tapi kalau seorang melihat istri kesenangan, melihat suami kesenangan, orientasinya apa tadi? Hah? Orientasinya apa? Menuntut apa? Hak. Apa jawaban istri kalau haknya dituntut terus? Memangnya kamu kawin sama manusia apa sama malaikat? Betul gak itu? Hah? Kamu tuh kawin sama manusia apa kawin sama malaikat? Saya ini manusia, bukan malaikat. Setiap yang kamu inginkan saya bisa. Memangnya kamu kawin sama siapa? Suami dituntut terus. Haknya saya istri harus diginikan. Lama-lama suaminya apa? Bosan, capek, atau tambah senang? Ini istri apa satpam? Ini istri datang baru. Orang tua saya saja tidak banyak menuntut saya, dia malah tiap hari menuntut saya. Terus capek ini. Akhirnya suami tidak memberikan apa-apa. Sudah, daripada susah-susah capek-capek, sudahlah kita lepas saja. Tidak dapat akhirnya. Sama suami juga begitu. Ini berangkat dari mana tadi? Coba saya tanya. Berangkat dari mana? Polanya. Satu, memahami suami istri sebagai ujian. Satu, memahami suami istri sebagai apa? Kesenangan. Yang memahami suami istri sebagai ujian, polanya dari mana? Dari Allah. Karena dia kenal Allah. Allah mengkhabarkan, innama amwalukum wa azwajikum wa auladikum fitnah. Pola dia ketemu. Yang ini enggak, mata'u dunia. Ah, dunia tempat senang-senang. Polanya madani. Ya kan begitu kan? Konsep kehidupan madani kan? Bagaimana memakmurkan dunia sehebat-hebatnya dan mengeksploiter dunia sekuat-kuatnya. Itu kan pola madani, pola rakus, pola tamak. Dari mana tadi berangkatnya? Maka terbukti sekarang enggak? Orang yang mengenal Allah, maka hakikatnya dia mengenal semua perkara. Orang yang tidak mengenal Allah SWT dengan benar, walaupun dia tahu apa saja, hakikatnya dia tidak tahu Allah Azza wa Jalla. Coba lihat, sekarang baru ada musibah, orang bingung kan? Apa itu berita yang lagi ramai sekarang? Qatari. Iya, betul. Betul. Qatar. Mohon maaf. Qatar. Itu apa yang berproblem juga? Coba dipahami, apa yang berproblem? Pakar, katanya dokter S2, S3. Lu yuk bingung itu. Ujung-ujungnya setelah ditanya di sana, polos dia. Saya merasa di sini kayaknya menjanjikan ketenangan. Lu, itu baru kayaknya. Baru kayaknya sudah jadi bodoh. Coba, ujung-ujungnya problemnya seperti ini. Orang-orang barat itu loh, sudah profesor-profesor, stres dia, datang ke Bali cuma telanjang aja. Cuma pengen telanjang itu loh, pengen nyaman, pengen rohat, pengen tenang, terus telanjang bulat, kayak orang gila itu loh. Itu tadinya pakar, jadi majnun. Jadi pakar, jadi gila. Sama tadi, jadi gila. Sebenarnya problem apa ini? Problem hati. Ini problem hati karena hati tidak ketemu kebutuhannya. Dia memberontak terus. Sudah kamu kasih apa dia akan memberontak. Kamu tenang ya, tak kasih istri cantik. Iya, seminggu. Habis seminggu dicerai. Enggaklah, menyakitkan. Habis tenang dikasih ini rumah bagus ini gini. Setelah di rumah seminggu setengah bulan stres. Siapa kayak di penjara? Hah? Rumahnya dijual. Akhirnya beli Vespa yang ada sampahnya itu. Ya katanya jenuh. Di rumah yang mewah, bapaknya pejabat, jenuh. Saya ingin punya rumah yang alami. Vespa yang ada sampahnya. Dikendarai keliling-keliling di jalan. Orang stres. Sebenarnya kebutuhan apa ini? Kebutuhan hati. Mau ketemu Tuhannya gak ketemu-ketemu. Makanya gak pernah puas. Ini yang disampaikan oleh beliau. Ya deribu sahibah. Coba kapan berhenti? Kalau dia mengenal Allah dengan benar. Makanya kalau orang ketemu Ahlussunnah dan memang benar-benar belajar Ahlussunnah dan ngerti gimana letak ajaran Ahlussunnah yang paling besar, pasti setelah itu berhenti. Tenang. Tapi kalau belum ketemu ini, enggak. Karena yang bisa ngajari mengenal Allah dengan benar cuma siapa? Cuma Ahlussunnah. Lah yang sudah Ahlussunnah apa stres ini enggak jelas ini gimana ini sudah Ahlussunnah stres? Ya? Dulu ada diskusi ilmiah antara tokoh Mu'tazilah sama ulama Sunnah. Ada seorang tokoh Mu'tazilah ceramah. Ya, dikutip ini diceritakan ini oleh beliau Al-Imam Ibn Abidzi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Ada tokoh Mu'tazilah, seorang ulama besar Mu'tazilah ceramah, menerangkan tentang Allah. Kebutuhan tadi enggak? Kebutuhan nanti enggak? Kebutuhan pokok kan, menerangkan tentang Allah. Menurut kaidah apa ini? Mu'tazilah. Kemudian di situ ada ulama Sunnah, namanya Hamdan, Imam Hamdan. Dan dia duduk dengarkan ceramah. Setelah itu ulama ini dipojokkan. Dipojokkan sama siapa? Tokoh Mu'tazilah. Diuji. Wahai Hamdan, kata dia, kalau seandainya Allah tidak menurunkan Quran, tidak menurunkan Sunnah, apakah kamu masih beriman Allah di atas ars? Dari mana kita tahu Allah beriman di atas ars? Selama ini yang kita dengar dari mana? Dari kajian. Betul kan? Dari kajian kan? Dari Quran, dari Sunnah, kan begitu. Nah sekarang kalau dipuji seperti ini jawabnya apa? Kalau Allah tidak menurunkan Quran, orang Mu'tazilah pakai logika kan? Pakai logika. Kalau Allah tidak menurunkan Quran, tidak menurunkan Sunnah, apakah kamu bisa beriman Allah di atas ars? Kata Hamdan, pada saat seperti ini, saya tidak mungkin bertanya kepada siapa-siapa. Maka kata dia, saya bertanya dengan fitrah saya. Allah Azza wa Jalla fauqa makhluqatihi. Allah fitrah saya mengatakan bahwasanya Allah di atas makhluknya. Maka apa kata orang Mu'tazilah? Dia terbayang sendiri kepalanya. Jadi dia sambil ceramah, dia pukul kepalanya sampai dia jatuh. Kata dia, khayyarani Hamdan, khayyarani Hamdan, khayyarani Hamdan. Hamdan telah menjadikan otak saya bingung. Telah menjadikan otak saya kacau, di tempat yang sendiri dia jatuh. Mana lebih tenang ini? Pakar Mu'tazilah atau Hamdan? Dengan tenang. ini ahlu sunnah yang betul-betul sudah menjawab kekacauan hidup manusia. Karena itu ulama kita sampai mengatakan setinggi apapun teori untuk memberikan kita mengenal Allah Azza wa Jalla tidak akan bisa mengantarkan makhluk mengenal Allah. Secara kebutuhan syar'i enggak bisa. Cuma siapa? Cuma ahli sunnah. Yang alim kitab, alim sunnah dan ngerti bagaimana dawabit-dawabit, bagaimana mengantarkan makhluk untuk mengenal Allah sampai kepada tingkatan ka'annaha tarah. Seperti apa? Seperti melihat Allah. Bagaimana tidak tenang? Quran dan sunnah ini ketika dipegangi dengan benar akan menjawab problem penderitaan hati manusia tidak kenal Tuhan. Dikenalkan tentang Tuhan, tentang Rabbul Alamin Allah Jalla wa'ala ka'annaha tarah. Apa? Seperti melihat Allah. Bagaimana tidak tenang? Bagaimana tidak bahagia? Dia mengenal dat yang sempurna seperti melihat dengan kedua matanya. Di saat dia belum bisa melihat secara langsung. Di saat dia dengan rohnya jauh, tidak bercampur. Mana ada teori pendidikan sekarang yang bisa mengenalkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak bertemu dan jauh, tapi seperti dekat, seperti berada di sampingnya, seperti dia melihat. Mana ada? Pengajaran di mana? Teori ketuhanan mana yang bisa mendidik orang mengenal Tuhannya seperti ini? Gak ada. Gak ada. Tapi sayang sekali kita ini punya nikmat seperti ini, gak ngerti kalau ini nikmat besar. Sebagai contoh apa? Hari ini kalau orang disuruh belajar tauhid, tertarik? Ngaji tauhid terus. Berapa orang yang mau ngaji tauhid? Coba kalau diusik ngaji tentang ta'adudi zaujat. Ngaji tentang beristri lebih dari satu. Atau membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berbondong-bondong datang. Habis ngaji, di rumah berantem. Lu kok bisa berantem? Iya, suaminya akan mendaftar. Suaminya akan mendaftar, istrinya akan mendaftar. Apa istrinya? Begitu masuk istrinya, kamu dengar gak tadi Ustaz? Itu kamu tidak begini, tidak begini, tidak begini, tidak begini. Istrinya juga sudah punya data. Kamu juga gak dengar tadi Ustaz ini? Suami tidak begini, tidak begini, tidak begini. Akhirnya mawaddah warahmahnya tinggal kenangan. Tinggal kenangan. Coba kalau mengenal tadi Allah Azza wa Jalla, mawaddah warahmahnya langsung datang. Jawab, istri saya begini, begini, begini, begini, begini, begini, tidak baik, tidak baik, tidak baik, tidak baik. Kemudian dijawab dengan mengenal Allah. Takdir Allah hikmah. Berarti berhenti ya? Hah? Suaminya melihat istrinya gini-gini-gini, gak baik begini-begini-begini-begini-begini. Kemudian dijawab, takdir Allah hikmah. Berhenti ya? Berhenti. Apalagi kalau kemudian dia bisa menjawab, asa antuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu itu jelek. Boleh jadi itu adalah kamu tidak suka sesuatu itu baik. Selesai sudah. Walaupun kamu punya kejelekan, hakikatnya Allah memberi kebaikan saya dengan kejelekan kamu. Berarti ada ini diskusi sampai ke HAM? Enggak. Sudah. Saya maafkan kamu yang sini, saya maafkan kamu. Selesai sudah. Ya, kamu bukan malaikat, kamu juga bukan malaikat. Akhirnya dua-duanya tersenyum. Suamiku kamu bukan malaikat, istriku kamu bukan malaikat. Selesai, kita tanda tangan damai. Ya kan, rukun. Ini kalau makrifat kepada Allah. Makanya tadi, kebahagiaan itu mutlak, kebutuhan manusia. Dari sini kita mengukur sebenarnya. Seberapa kita punya kebutuhan kepada Allah, itulah kebutuhan kita untuk bahagia. Itulah kebutuhan kita untuk bisa membangun agama ini dengan benar. Makanya tadi saya katakan, sayang kalau kita punya kenikmatan yang mahal seperti ini. Punya kenikmatan yang mahal seperti ini, kita tidak kejar. Orang saja, mohon maaf ini, belajar ilmu teologi, orang Nasrani, itu hanya untuk membenarkan apa coba? Hah? Ada kuliah, kuliah teologi, orang Nasrani kan ada kan? Itu ada kampus ilmu teologi, itu cuma untuk membenarkan apa coba? Trinitas. Ya kan begitu aja kan? Untuk membenarkan sebuah kaidah tentang Tuhan Trinitas. Berapa tahun itu harus S1, belum lagi spesialis jadi pakar. Ya ujung-ujungnya cuma untuk nilai Trinitas itu benar kan begitu. Padahal dia sendiri juga bingung. Mereka tidak punya potensi untuk ilmu mengenal Allah, tidak punya. Orang Yahudi tidak punya, apalagi orang kafir. Firqah-firqah yang dolalah tidak punya potensi untuk ini. Karena itu bahagia itu susah. Lah Ahlus Sunnah ini punya potensi besar. Makanya pernah Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah kisah kedatangan orang sebuah kelompok Islam. Kemudian kelompok Islam ditanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Salah satu kaidah sederhana tentang mengenal Allah. Ya kan? Di mana Allah? Dia menjawab, "Allah di atas langit, di atas ars." Terus apa jawaban Syekh Al-Albani? "Kamu dapat ilmu itu dari mana?" kata dia. "Kamu dapat dari kelompokmu atau kamu dapat dari kita?" Insya Allah, cerdasnya Syekh Al-Albani. "Kamu dapat ajaran itu dari kelompok kamu atau dari kita?" "Kami dapat dari kelompok engkau wahai." Masya Allah. Sayang kita ini. Potensi bahagia kita, kita lupakan. Makanya sengsara. Sengsara kita. Karena potensi bahagia kita jauh. Kemenangan hidup kita jauh. Apa kemenangan hidup kita? Tadi, tuntutan hati untuk diraihkan yang dibutuhkan hati yang sebenarnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Ightisasul Ahkam menerangkan tentang hakikat kondisi hati terhadap kebutuhan hati yang paling pokok. Di antaranya beliau mulai menerangkan hati itu punya beberapa kondisi UGD. Tahu kondisi UGD? UGD? Ini Pak Dokter, UGD itu apa? UGD atau UGD? Hati itu punya kondisi UGD. Gawat. Kondisi kekacau. Gawat. Pertama, itirok. Kondisi hati itu itirok. Itirok itu selalu kacau. Bagaimana kalau kita punya memori pengendali yang kondisinya fitrah? Ya, bisa kita melangkahkan kerja itu dengan baik? Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa dipakai apa-apa kalau ini belum tenang. Kan tidak bisa. Hati itu fitrah. Kemudian hati itu kolak. Kolaki itu artinya risau. Selalu resah. Hati itu dalam kondisi selalu resah. Ya. Karena itu sebagaimana diterangkan di dalam dalil, beberapa ini diumpamakan oleh Nabi, namanya saja kolbu. Apa artinya kolbu? Yukalla. Bergolak balik. Ini menunjukkan apa? Enggak pernah tenang. Resah. Menunjukkan hati itu adalah kacau. Kemudian diterangkan dari Ibnul Qayyim, hati itu adalah faqah. Faqoh itu butuh yang tidak pernah bisa dijawab. Apa namanya? Tak pernah puas. Ya. Salah satu kebutuhan hati, hati itu butuh kepuasan. Butuh terpenuhi kebutuhan yang menghentikan. Habis itu, tenang. Kira-kira kalau ditanya, kebutuhan apa yang bisa menghentikan kebutuhan orang? Kalau ada yang bisa menjawab, Masya Allah. Kebutuhan apa yang bisa menghentikan kebutuhan orang? Orang punya istri fulana atau punya suami fulan. Awalnya, wah ini cocok saya. Insya Allah setelah itu keluarga saya tenang. Begitu dapat, kesimpulannya enggak seperti awal. Kenapa? Orang pengen makan ini, begitu sudah dimakan, tidak semanis yang dibayangkan. Tidak seenak yang dulu dipahami. Orang miskin seperti kita-kita ini pengen punya rumah. Wah kalau saya punya rumah kayak gitu. Kan. Begitu masuk punya rumah kayak gitu. Tidak seperti yang dibayangkan. Orang begitu ini kenapa coba sekarang? Berarti kalau dijawab sekarang, kebutuhan apa yang bisa menghentikan kebutuhan? Sekarang saya tanya untuk mengantarkan. Kenapa kita tidak bisa puas dengan istri kita, dengan suami kita, dengan makanan kita, dengan minuman kita, dengan kekayaan kita, dengan rumah kita, dengan apapun yang ada di dunia? Kenapa gak pernah puas? Kenapa? Gimana? Enggak, sekarang bukan kita, bukan berbicara logis dulu. Bukan bersalah yang mengenal. Kenapa kebutuhan-kebutuhan kita kepada makhluk ini gak pernah memuaskan ini? Hah? Kenapa? Iya, kenapa? Itu kan orangnya. Ini kembali ke makhluknya. Kenapa makanan tidak bisa memuaskan kita, istri gak bisa memuaskan kita, ya, suami gak bisa memuaskan kita, kekayaan kita gak bisa memuaskan. Ini banyak orang hidup di dunia tapi gak kenal dunia. Gini kok, mau jadi orang bisa sukses itu gimana? Hah? Kenapa? Antum itu. Ya. Tidak sempurna. Syukur. Kenapa tidak sempurna? Dunia. Bahasanya saja dunia. Dunia itu dari kata dani. Dani itu artinya apa? Rendah. Bagaimana? Kalau dunia ini kita ambil sebagai kebutuhan jasa, bisa menjawab gak? Bisa menjawab gak? Kebutuhan jasa? Bisa. Tapi kalau kita ambil sebagai kebutuhan hati, bisa menjawab gak? Enggak. Kenapa? Tadi berangkat dari itu. Sekarang tubuh kita masuk dunia gak? Hah? Masuk dunia kan? Nah, jasad kita ini masuk dunia gak? Masuk. Tadi dunia tidak sempurna. Berarti jasad kita juga tidak sempurna. Dunia berarti terbatas gak? Apa tidak sempurna kan berarti terbatas kan? Terbatas. Tubuh kita terbatas gak? Terbatas. Perut kita terbatas gak? Kemudian makanan terbatas gak? Hah? Sekarang kalau perut diisi makanan, perut terbatas, diisi makanan terbatas. Menyelesaikan gak? Hah? Perutnya terbatas, cuma segini. Isinya 1 kilo misalnya. Terus kita beli makanan sesuai juga terbatas. 1 kilo itu kan ada batasannya kan? 1 kilo dimasukkan. Selesai enggak? Selesai kan? Kebutuhan 1 kilo dikasih 1 kilo. Terbatas diberi sesuatu yang terbatas. Kebutuhan hati terbatas. Kebutuhan hati terbatas. Enggak. Kebutuhan hati enggak pernah terbatas. Kalau dikasih sesuatu yang terbatas, menyelesaikan enggak? Enggak. Hati dikasih kue, enggak menyelesaikan. Mau didatangkan kue dari bakery manapun, ya. Stres saya. Malah stres. Hati itu kebutuhannya gak bisa dibatasi. Kalau dikasih sesuatu yang terbatas, gila. Berarti harus dikasih sesuatu yang apa? Yang tidak. Hah? Yang tidak. Yang tidak terbatas. Siapa yang tidak terbatas? Allahu Rabbul Alamin. Baru tenang. Ini loh, ini ilmu logika, ini tauhid, ini logika. Hati itu tidak bisa dibatasi kebutuhan. Kalau dikasih kebutuhan yang terbatas, lah sampai mati juga gak bisa. Gak bisa. Manusia dikasih harta 2 gunung, minta lagi berapa? 3 gunung, minta lagi sekian, sekian, sekian. Kalau seandainya dibatasi, sampai kapanpun dia gak bisa. Tapi kalau dikasih kebutuhannya yang tidak terbatas, hati itu berarti pengen yang kamal. Pengen yang apa? Yang sempurna. Maka yang dibutuhkan berarti sesuatu yang apa? Yang sempurna. Makanya Allah memberi kebutuhan yang sempurna. Bagaimana kita diajari oleh Allah untuk mengenal Allah terhadap kebutuhan yang sempurna? Coba lihat, melalui apa kita mengenal Allah di dunia yang Allah ajarkan? Melalui apa? Loh, tidak pernah belajar tauhid. Melalui apa kita mengenal Allah di dunia? Melalui namanya. Bagaimana Allah mengatakan tentang namanya? Walillahil asma'ul husna. Bahasanya saja sempurna. Setiap nama Allah pakai bahasa. Sigotnya, sigot nama Allah, sigot mubalaghah. Tahu sigot mubalaghah? Rahim, Rahman, Ghafur. Sigot mubalaghah kan? Dari bahasanya saja untuk menyiapkan kebutuhan yang sempurna. Makanya Allah menyebut namanya Husna. Para ulama ketika menyebut tentang sifat-sifat Allah, ditambahi embel-embel apa? Wasifatul ulia. Allah mengatakan walillahil masalul a'la. Ya kan? Ini dalam rangka memenuhi kebutuhan yang sempurna. Kemudian bagaimana tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla? Fa'alun lima yurid. Allah maha berbuat. Maka semua perbuatan-perbuatan Allah adalah perbuatan yang sempurna. Dari mana? Setiap Allah berbuat, di dalamnya ada rahmat, di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada keadilan. Kalau ini masuk ke dalam hati hamba, betul-betul dia mengenal Rabbnya jamil. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan innallaha jamilun. Kemudian apa? Yuhibbul jamil. Allah adalah jamil. Ini yang dibutuhkan oleh hati. Innallaha jamil. Allah adalah zat yang maha indah. Ini baru terjawab. Dikasih apapun tidak akan menyelesaikan. Terus memberontak. Makanya orang mau berislam dengan cara apapun, kenal kelompok ini, kenal kelompok ini, kenal kelompok ini, kenal kelompok ini misalnya. Awal-awalnya mungkin, wah ini bagus, wah ini bagus, ini bagus. Ujung-ujungnya lama-lama, loh kok begini, loh kok begini, kan begitu. Ya, ujung-ujungnya begitu. Terus kemudian kembalinya kemana? Ujung-ujungnya yang ditanyakan, yang membingungkan mesti ajaran tentang apa? Tentang makan, tentang minum, tentang rumah, tentang ini. Ujung-ujungnya yang dibutuhkan ajaran tentang apa? Tentang Allah. Kan begitu. Ujung-ujungnya bagaimana? Loh kok kita kok diajari Allah kayak gini, gini, gini. Wah ini gimana ini? Nah, gak akan selesai. Makanya dikenalkan kayak apapun tentang ajaran ketuhanan, kalau itu tidak yang diajarkan oleh Allah, yang dilakukan, yang dipahami oleh ahli sunnah, gak bisa menjawab. Makanya mestinya antum itu, kita semuanya ini, belajar tentang nama, tentang sifat, tentang perbuatan Allah ini, aulawiyah. Belajar yang paling apa? Mendesak. Karena ini kebutuhan hati kita. Untuk kita bisa meraih makrifat kepada Allah Azza wa Jalla dengan tenang. Kalau ini sudah tertutup, reda. Reda. Melihat sesuatu yang ada semua baik. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, apa? Kun jamilan tarol wujud jamalah. Gimana itu artinya? Kun apapun saya bilang syabiun jamal, apa jamal, jadilah orang yang indah. Orang yang indah yang hatinya sudah ma'rifat kepada Zat yang maha maha indah. Kun jamilan tawal wujud jamal. Kalau kamu indah, kamu melihat seluruh yang ada jadi indah. Para nabi telah meraih kehidupan jamil. Telah meraih. Ada enggak yang dilihat nabi jadi jelek semua? Ada? Sampai nabi itu punya musuh, punya enggak? Nabi melihat musuhnya sebuah kebaikan atau sebuah keburukan? Kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Nabi melihat musuh itu sebaik kebaikan. Coba Yusuf alaihissalam. Banyak didolimi orang enggak? Banyak enggak Yusuf? Tapi melihat orang-orang yang mendolimi sebagai sesuatu kedoliman atau sebagai kebaikannya Allah? Yusuf alaihissalam sebagai kebaikan Allah. Kenapa? Karena Yusuf alaihissalam adalah orang yang jamil. Orang yang telah ma'rifat kepada Zat yang maha jamil. Makanya Yusuf bisa mengatakan, Qad ahsana ilayya. Sungguh ketika aku masuk dijebloskan di dalam penjara, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kan begitu? Makanya walaupun orang-orang yang dulu-dulunya dolim kepada Yusuf alaihissalam, di akhir kesempatan Yusuf bisa membalas. Apa yang dilakukan Yusuf? Apa yang dilakukan Yusuf? Berbuat yang jamil. Jamil yang luar biasa. Apa? Allah telah mengampuni kalian. Allah telah mengampuni kalian. Allah telah mengampuni kalian terus. Sama ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah. Apa kata Nabi kita? Antum tulaqa. Kalian semua orang-orang yang dimaafkan semua. Ini orang kalau jamil, semua yang ada jadi jamal. Tapi kalau kita tidak jamil, yang jamil pun jadi tidak jamil. Betul kan? Kalau kita ini buruk, kita tidak tumanina, kita tidak punya jamilul iman, melihat apa-apa jamil. Bisa makan pun, ngakunya tidak bisa makan. Saya tidak bisa makan, saya hidup saya sengsara, luar biasa, sakitnya. Tidak ada orang menderita seperti saya. Dari kecil sampai tua paling menderita selama-lamanya. Isinya jelek terus. Tidak ada yang baik. Maka disinilah hakikat daripada menghadapi kemenangan di dalam hidup kita dengan iman. Maka mestinya kita bersyukur ketika Allah memudahkan kita diberi agama, diberi jalan untuk memahami agama, khususnya ilmu yang sempurna yang ada di dalam agama kita, yang tidak dimiliki oleh agama lain. Apa? Mengenal Tuhan, mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini ilmu besar. Bahkan diingatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu an, awal ilmin yurfa. Ilmu yang pertama kali diangkat oleh Allah adalah ilmu ini. Kejahilan pertama kali menimpa manusia, kejahilan dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kejahilan dia kepada Allah yang akhirnya menjadikan dia terhalang semua agamanya. Maka ikhwani wa akhwatiddin, insyaallah dari apa yang sudah kita ambil faedah untuk memasuki halaman yang ketiga, dari penjelasan yang kita telah ambil faedah bahwasanya untuk memahami bahwasanya kebutuhan kita di dalam kita mengembalikan agama kita yang benar adalah kebutuhan untuk ma'rifat kepada Allah. Dan ini kebutuhan asas. Kembalikan kepada ini, perbaiki dari sini, insya Allah akan diperbaiki oleh Allah. Dan sebagian ulama kita mengambil ini sebagai obat yang sebenar. Ketika Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Akhir Risalah Tabuqiyah, beliau mengatakan, mengutip perkataan salaf, man aslaha sarirotahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki dia dunianya, akan memperbaiki luarnya, alaniyahnya. Wa man aslaha bainahu wa bainallah. Siapa yang memperbaiki dia antara dia dengan Allah, hubungannya diperbaiki. Aslahallahu bainahu wa bainan nas. Allah memperbaiki antara dia dengan manusia. Sebagian ulama dulu ketika banyak masalah, banyak problem dengan orang, dengan ini, dengan ini, dengan ini, dia berusaha memperbaiki hubungannya dengan Allah. Kemudian Allah tunjukkan problem-problem itu dibukakan oleh Allah jalan. Dibukakan ini ternyata begini, ternyata yang tadinya tidak ketemu Allah mudah. Maka ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang sudah kita ambil faedah dalam penjelasan awal di dalam alamat yang ketiga, bahwasanya perjalanan orang yang benar meraih hati yang selamat tatkala hati itu telah berhasil meraih kebutuhannya kepada Allah, dan ini kebutuhan yang terus-menerus kita akan menuntut diri kita sendiri-sendiri. Selama ini kebutuhan tidak kita berikan, kita akan menjadi orang-orang yang kacau di dalam kehidupan kita. Karena annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yudiba ila Allah azza wa jalla. Di mana orang itu akan terus memberontak dalam hidupnya, tidak akan pernah tenang sampai hati itu menuntut pemiliknya untuk berhasil kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri majelis kita. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.